kemana? Mengapa hina kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta? Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Di situ kalah diriku kasih, sungguh tak ada niat untuk menyakiti. Tapi kini semua terjadi atas cinta dan kasih tak direstui. Apalah daya.